بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصلاة من سمع النداء لزمته الإجابة barang siapa yang mendengar panggilan azan maka wajib bagi dia mengijabainya. Mendengar panggilan azan pertanda dia mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, an-nida alamun atau i'lamun lidukhulil waqti. Panggilan azan itu adalah tanda masuknya waktu sholat. Yang mendengarkan suara azan, panggilan azan, maka wajib mengijabainya. Termasuk di dalamnya adalah seseorang yang mengetahui masuknya waktu sholat. Walaupun tidak mendengar azan. Dia tahu dari aplikasi. Ada aplikasi datang waktu sholat langsung terdengar suara azan. Atau dari jam. Ya, dari barakalafikum jadwal waktu sholat. Intinya dia mengetahui telah masuk waktu sholat. Biasanya dengan suara azan. Atau dengan cara-cara yang lain. Maka wajib bagi dia untuk mengijabainya. Yang dimaksud dengan ijabah di sini adalah mendatangi masjid untuk sholat. Maka artinya adalah kewajiban mengerjakan sholat secara berjamaah. Sehingga pembahasan bab ini adalah tentang wujubul jamaah. Ya, kewajiban sholat berjamaah. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang wujubul jamaah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnatun muakkadah. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat yang rajih adalah wajib. Wajib. Salat jamaah itu wajib. Di antara argumentasinya adalah hadis yang akan dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Nah, kita baca riwayat insyaAllah ya. Sebagai tambahan faedah, kewajiban berjamaah itu ditujukan kepada orang-orang yang terpenuhi persyaratannya. Yang pertama adalah zakarun. Laki-laki, balighun, sudah baligh, Aqilun, yang berakal, bukan orang yang gila. Mukimun, orang yang mukim. Qadirun, orang yang mampu. Orang yang mampu. Ini terkait dengan kaum musliminnya. Kalau saya membahas muslim, jelas ya. Orang kafir tidak sah ibadahnya. Zakarun, balighun, aqilun, mukimun, qadir. Laki-laki sudah balig, berakal, mukim, dan mampu. Ini yang terkena kewajiban jamaah. Adapun lawan daripadanya tidak terkena kewajiban jamaah. Dari kata-kata laki-laki. Berarti wanita tidak ada kewajiban jamaah. Sholat mereka di rumah lebih afdal. Lebih afdal lagi di tempat yang lebih tersembunyi dari rumahnya. Dipaham ya? Wanita tidak ada kewajiban jamaah. Sholat mereka di rumah lebih afdal. Lebih afdal lagi sholat di tempat yang lebih tersembunyi dari rumahnya. Dari kalimat baligh, maka as-sabi, anak kecil yang belum baligh, belum berkewajiban berjamaah. Ya, walaupun sudah mumayyiz. Kalau dia belum baligh, belum ada kewajiban berjamaah. Namun dilatih. Ya, kalau sudah umur 7 ke atas, dilatih untuk sholat. Umur 10, dipukul kalau enggak mau sholat. Dilatih jamaahnya. Dari kata-kata akil, orang yang berakal, maka al-majnun, orang yang gila, enggak sah jamaahnya. Orang gila. Ya, tidak ada jamaah atau ibadah atas mereka. Dari kata-kata mukim, maka musafir tidak ada kewajiban berjamaah. Ya, musafir itu dibagi dua. Yang pertama, musafir sa'ir. Musafirun sa'irun. Yakni musafir yang sedang dalam perjalanan. Dia lagi jalan. Entah dengan pesawatnya, atau dengan keretanya, atau dengan kapalnya, atau dengan mobil bisnya, atau dengan mobil pribadinya. Sedang jalan. Ya, sedang berjalan. Maka tidak ada kewajiban jamaah bagi mereka. Sholatnya bisa takdim, bisa takhir. Bisa sendiri bersama dengan rombongan, bisa dengan mukim. Yang kedua disebut dengan musafir nazil. Musafir nazil itu musafir yang singgah di sebuah tempat. Musafir yang singgah di sebuah tempat. Dia musafir, tapi enggak lagi jalan di sebuah tempat. Entah lagi mampir di hotel, atau mampir di rumah temannya. Lagi diam di situ. Juga demikian, tidak ada kewajiban jamaah bagi mereka. Bisa sholat sendiri. Atau kalau dia mau sholat berjamaah dengan orang-orang mukim. Dipaham ya? Ala musafir. Barakallahu fikum. Kemudian pada kata-kata qadir yang mampu. Dari kata-kata ini orang-orang yang tidak punya kemampuan tidak ada kewajiban berjamaah. Di antaranya adalah al-marid. Orang yang sakit dan sakitnya itu masyaqqah membuat berat dia untuk ke masjid. Itu babit kaidah sakit yang dikasih uzur. Yang ada unsur masyaqqah, dia merasakan berat untuk ke masjid. Jadi enggak harus sakit yang parah ya, sakit-sakit yang dianggap biasa tapi memberatkan uzur. Meriang, berges, pusing yang sangat ya, flu. Insyaallah kepalanya pusing di rumah, apalagi dalam kondisi pandemi di rumah untuk mengamankan diri dan orang lain. Ada yang kurang ikhwan, hur tadi bayangkan hurun, mesti kan di awal zakarun hurun, lupa saya, merdeka, tambahkan lagi satu poinnya, dia adalah orang yang merdeka. Dari kata-kata ini, maka abdun, seorang budak, hamba sahaya, tidak ada kewajiban berjamaah. Dikarenakan terikat dengan tuannya. Jadi, zakarun hurrun, gitu, zakarun hurrun, balighun, akilun, muqimun, qadir. Kalau mau dengar, ya muslim, jelas. Orang kafir, tidak sah ibadahnya. Al-muhim, kewajiban berjamaah itu ditujukan kepada yang terpenuhi persyaratannya. Difaham ya? Yang selain itu tidak ada kewajiban berjamaah. Ada yang boleh, barakallahu fikum, ada yang disarankan tidak, terutama yang sakit, terutama di masa pandemi. Difaham insyaAllah ya? Adapun usia enggak dibahas. Yang penting dia balik. Entah dia tua atau dia masih muda, selama terpenuhi ketentuannya, masuk. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullah. Siapa namanya Abu Dawud? Siapa namanya Abu Dawud? Sulaiman Ibn al-Ash'ath. Abu Dawud As-Sistani rahimahullah. Qala haddathana Sulaiman ibn Harb. Sulaiman ibn Harb Al-Azdi Al-Basri. Beliau qadhi Mekah. Qadhi Mekah. Thiqatun imamun hafiz. Thiqatun, seorang yang thiqah, imamun, seorang imam, hafidh yang hafidh. Ini tingkatannya sudah melampaui rawi thiqah biasa. Thiqatun, imam, hafidh. Di jajarannya para imam, para huffaz. Qala haddathana Hammad ibn Zaidin. Hammad bin Zaid bin Dirham. Hammad ibn Zaid bin Dirham Al-Azdi Al-Basri. Thiqatun thabtun faqih. Thiqatun thabtun, sangat kuat riwayatnya. Faqih. Dan beliau orang yang ahli fiqih. Kalau mau tambahkan lagi, sunni. Nah, beliau dikenal sebagai imam al-sunnah pada masanya. An-Asim bin Bahdalah. Dikenal dengan Asim bin Abin Nujud. Al-Kufi. Hadis yang mana yang belum dibaca? Hadis yang mana? Urutan saya langsung ini. Kita lihat. Yang mana belum dibaca? Oh, punya saya setelahnya. Iya, tenang aja. Jadi tartibnya apa? Terbalik. Punya saya yang pendek baru yang panjang. Nanti akan dibaca insya Allah. Saya cetakan lama ini. Nanti cetakan baru. Tahu ya, menyesuaikan ya. Yang cetakan baru, yang saya baca di bawahnya, yang pendek itu ya. Nah, nanti saya baca yang punya saya yang paling atas. Sesuaikan aja dengan yang punya saya. Ada kan? Ya wis, khair insya Allah. Asim bin Bahdala dikenal dengan Asim bin Abin Nujud Al-Kufi. Imamun fil qira'ah. Beliau mukri' imam dalam bab qira'ah. Mushaf Al-Quran yang punya antum itu riwayatnya Asim. Ini imamnya orangnya. Hafiz An-Asim. Itu yang ada pada antum. Ada Asim. Secara ilmu qira'ah beliau imam. Secara ilmu hadis beliau saduqun yahim. Saduq dihasankan hadisnya. Yahim pernah salah dalam hadis. Maka dihasankan hadisnya selama bukan termasuk kesalahannya. An Abi Razin. Disebutkan di bawah itu oleh Syekh Mubil namanya Mas'ud bin Malik Al-Asadi. Juga di bawah itu oleh Syekh. Mas'ud bin Malik Al-Asadi Abu Razin. Thiqatun Fadil. Thiqah Fadil. An Ibni Ummi Maktum. Sahabatnya Rasulullah SAW. Annahu sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqal, kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni rajulun barirul basar, ya Rasulullah, sesungguhnya aku laki-laki yang buta matanya. Satu. Syasi'ud dar, jauh rumahnya. Syasi' itu ba'id. Itu digunakan untuk jarak. Bun syasi' gitu. Jarak yang jauh gitu. Jadi syasi'ud dar yang jauh rumahnya. Wali qa'id. Dan aku memiliki qa'id yang menuntun. Guide. Ya. Qa'id yang menuntun aku. Layula imuni, tetapi tidak cocok dengan aku. Ada yang nuntun tapi enggak cocok. Pertanyaannya, fahalli rukhsatun? Apakah aku punya rukhsah an usalli fi baiti, untuk aku salat di rumahku? Buta matanya, jauh rumahnya, ada penuntun enggak cocok. Disebutkan dalam sebagian riwayat antara rumah beliau dengan masjid biasa lewat hewan buas. Ya, antara rumah beliau dengan masjid itu biasa dilewati hewan buas. Sampai suara yang buta. Pertanyaannya, apakah saya ada rukhsah? Ada keringanan salat di rumahku? Qala Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengarkan panggilan azan? Qala, na'am. Dia mengatakan, iya, aku mendengarkan panggilan azan. Qala, maka Rasul menyatakan, la ajidu laka rukhsah. Aku tidak mendapati rukhsah untukmu. Tidak ada rukhsah bagimu. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun hasan wa Abu Razin wa Mas'ud bin Malik al-Asadi. Kenapa dikatakan hasan? pada semua rawinya thiqat, karena ada Asim bin Bahdalah saduq. Al-hadith akhrajahu Ibnu Majah wa qala Ibnu Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Abdul Samad, disebutkan di bawah itu Abdul Samad wa bin Abdul Waris, Abdul Samad bin Abdul Waris Ibnu Sa'id At-Tannukhi Al-Basri thiqatun, rawi yang thiqah dan sabtun fi syu'bah. Abdul Samad bin Abdul Waris bin Sa'id At-Tannukhi Al-Basri. Ada yang membaca At-Tannuri Al-Basri. Thiqah. Dan sabtun fi syu'bah. Dia termasuk rawi yang kuat ketika meriwayatkan dari syu'bah. Qala haddathana Abdul Aziz ya'ni Ibn Muslim wa Abdul Aziz bin Muslim Al-Qasmali dengan qaf Al-Qasmali Al-Marwazi Al-Basri Al-Qasmali qaf sin mim lam Al-Qasmali Al-Marwazi Al-Basri thiqatun 'abid, thiqah ahli ibadah. Rubbama wahim, kadang salah. Thiqatun 'abid, rubbama wahim, thiqah 'abid ahli ibadah. Rubbama wahim, kadang salah dalam hadis. Qala haddatsana al-Husain, disebutkan di bawah sama Syekh Husain huwa bin Abdul Rahman. Dia namanya Husain bin Abdul Rahman As-Sulami. As-Sulami Abul Hudzail Al-Kufi. Abul Hudzail Al-Kufi. As-Sulami Abul Hudzail Al-Kufi. Thiqatun. Jika rawi yang thiqah. Taghayyara hifdhuhu fil akhirah. Hafalannya berubah di akhir masanya. Jadi di akhir masanya beliau tikun. Ya, nanti. Qala rahimahu qala an Abdullah ibn Shaddad ibn al-Had. Ini juga thiqah. An ibn Ummi Maktum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal masjid. Dari Ibn Ummi Maktum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal masjid, datang ke masjid. Fara'a fil qaumi riqqatan. Beliau melihat pada kaum ada riqqah. Riqqah ini lembek dalam beramal, lean fil amal. Ada lembek, kurang semangat dalam beramal. Faqala, maka beliau bersabda, inni la ahammu, sesungguhnya aku memiliki himmah, ini kemauan yang sangat, rencana yang kuat. An aj'ala lin-nasi imama. Aku menunjuk seorang imam untuk mengimami manusia. Menunjuk seorang sebagai imam. Thumma akhruju. Kemudian saya keluar. Keluar. Fala aqdiru ala insanin, maka tidaklah aku menguasai seorang insan, menangkap seorang insan. Yatakhallafu 'anil salat fi baitihi, dia tertinggal dari salat berjamaah fi baitihi, sehingga dia di rumahnya salat. illa ahraqtuhu alaih, melainkan aku akan bakar rumah itu atas dirinya. Ya, dibakar rumahnya dan dia ada di rumahnya. Bakar rumahnya, kata Rasul. Ini azam beliau yang sangat kuat untuk itu. Menegaskan tentang masalah wajibnya berjamaah. Faqala Ibnu Maktum, berkata Ibnu Maktum, ya Rasulullah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baini wa bainal masjidi nakhlan wa syajara. Sesungguhnya di antara aku dan masjid ada nakhl, banyak pohon-pohon kurma, wa syajaran, dan banyak pohon-pohonan. Wala aqdiru ala qa'idin kulla sa'ah, dan aku tidak mampu mendatangkan atau menemukan seorang guide, penuntun setiap saat. Kadang ada, kadang tidak ada. Banyak pohon kurmanya, saya buta, khawatir nabrak-nabrak kan gitu. Ayasa'uni an usalli fi baiti, apakah luas bagi aku salat di rumahku? Qala Rasul bertanya, tasma'ul iqamah? Apakah kau mendengarkan suara iqamah? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qala fa'tiha, maka datangilah jamaah itu. Qala Syekh rahimallahu ta'ala, hadza hadis sahih, rijalul sahih, wal Husain wa Ibnu Abdurrahman wa Abd As-Samad huwa bin Abdul Waris. Disebutkan di cetakan yang baru. Hadis ini dikatakan mu'al. Hadis yang pertama. Ya, hadis yang qala Abu Dawud disebutkan dalam cetakan yang terbaru, Asy-Syaikh mengatakan mu'al. Adapun hadis yang Imam Ahmad sahih. Tayyib, saya tulis dulu ya. Lihat Ahad Mu'alla nomor 359. Baik, akan saya lihat. Oke. Nama ikhwan. Hadis Imam Ahmad sahih. Dan banyak lagi beberapa riwayat yang lain yang berkaitan dengan sahabat Ibnu Maktum. Hadis ini sahih. Hadis inilah dan beberapa argumentasi yang lain yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk berpendapat wujubul jamaah, wajibnya sholat berjamaah bagi yang terpenuhi kriterianya tadi. Zakarun, hurrun, balighun, aqilun, mukimun, qadir. Apalagi muslim, nabas. Muslimun, zakarun, hurrun, balighun, aqilun, mukimun, qadir. Dari sisi kondisi Ibnu Maktumnya. Satu, beliau buta. Dua, rumahnya jauh. Tiga, tidak setiap saat mempunyai penuntun, punya kait, punya get. Empat, banyak pohon-pohon kurma, pohon-pohonan antara rumah beliau dengan masjid. Rawan ketabrak. Yang kelima yang saya bawakan dari sebagian riwayat, antara rumah beliau dengan masjid biasa dilewati hewan buas. Kondisi yang betul-betul sangat-sangat masyakoh. Tapi Rasul tetap tidak memberinya rukhsah. Apakah kamu mendengar suara azan? Dengar, penuhi. Fa'ajib, fa'tiha. Saya enggak mendapati rukhsah bagi kamu. Wajib. Apalagi yang matanya melek, bukan buta. Apalagi yang rumahnya dekat. Apalagi ada motornya. Ya. tidak ada pohon-pohonan, tidak ada hewan buas. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum, diwajibkan untuk mengijabai azan tadi berjamaah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Ini beberapa argumentasi yang disebutkan oleh ulama yang mewajibkan jamaah. Dan itu pendapat yang rajih barakallahu fikum. Yang rajih wajib jamaah bagi yang terpenuhi ketentuannya, yang tidak ada uzur bagi mereka. Tapi bagaimana kalau ada orang yang terpenuhi kriterianya tapi tidak jamaah di masjid? Enggak ada uzur. Apakah sah sholatnya? Jawabannya? Padiam. Jawabannya? Sholatnya sah tetapi berdosa. As-salatu sahihatun ma'al ismi. Dia berdosa dikarenakan tidak ada uzur meninggalkan kewajiban. Sholatnya sah ketika barakallahu fikum terpenuhi rukun-rukunnya, syarat dan wajib-wajibnya. Dalil yang menunjukkan sahnya adalah hadis yang masyhur. Salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sendirian dengan 27 derajat. Inilah hadis di sini yang dijadikan argumentasi oleh hampir semua ulama untuk mengatakan sah salatnya. Tapi berdosa kalau enggak ada uzur. Ada yang berpendapat, dan ini pendapat yang dianggap pendapat yang lemah, sangat lemah sekali, yang mengatakan tidak sah. Tidak sah sholatnya orang yang enggak ada uzur, enggak jamaah, mengerjakan di rumah, enggak sah sholatnya. Ada qaul marju, pendapat yang lemah, terbantah dengan riwayat ini. Sehingga hampir semua orang mengatakan sah. Sholatnya sah, tapi berdosa. Barakallahu fikum. Maka ikhwanul jazakumullah, seorang muslim yang baik tentu akan memperhatikan jamaah. Apalagi seseorang talibul ilmi. Ya, seorang talibul ilmi harus punya ihtimam, perhatian yang sangat kuat dengan jamaahnya. Mereka ini bukan semata-mata belajar, tapi harus mengamalkan ilmu, percontohan umat. Apalagi lebih daripada mereka, dai-nya, masyaikhnya, ulama'nya, min babi aula, lebih perhatian dengan jamaahnya barakallahu fikum. Illa li'udzur, kecuali bila memang ada uzur barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah Allah kasih kemudahan dan taufik pada kita semua bisa mengerjakan jamaah di masjid ini, makmurkan di masjid untuk berjamaah barakallahu fikum. Dan hadirkan niat. Jangan dijadikan sebagai rutinitas, nanti anda akan merasa jenuh. Tapi perhatikan sisi kewajibannya, pahalanya, dan segala macamnya. Supaya ketika antum berjamaah itu punya semangat yang lebih mengejar pahala tadi. Barakallahu fikum. Na'am. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Yang dihafal, yang sahih. Jangan yang mu'al. Baca yang panjang, jangan yang pendek. Gitu ya. Hadis. Qala Imam Ahmad rahimahullah. Yang gitu ya, kawan. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kalau jamaahnya bukan di masjid? Di mana? Musala. Ya sama juga masjid. Dulu semua dikatakan masjid. Musola, langgar, surau, masjid. Cuma ada klasifikasi, ada masjid yang bukan jami. Ada masjid jami. Masjid jami itu masjid yang dipakai Jumatan. Agar. 6. Berjamaah di masjid. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang darurat, di rumah. Kayak misalkan pandemi dan segala macam. Ketika ada ilzam dari pihak penguasa untuk di rumah, kerjakan di rumah. Berjamaah dengan keluarga inti di rumah. Dapat jamaahnya bersama dengan keluarga barakallahu fikum. Satu sisi mentaati penguasa, sisi yang lainnya mendapatkan pahala berjamaah barakallahu fikum. Ketika ada kelonggaran, manfaatkan kelonggaran tadi untuk beribadah secara normal, tetap dengan prokesnya barakallahu fikum. Apakah boleh bagi seorang imam ketika lupa lanjutan ayat yang dibaca langsung rukuk? Jawabannya boleh. Ketika sudah mentok ya, sudah berusaha mengingat-ingat, dan ingat-ingat. Wah, makmumnya juga sama aja, gak ada yang ingat. Labas. Ima dia langsung rukuk, ima dia berhenti, dia membaca surat yang lain atau ayat yang lain, baru kemudian dia rukuk. Barakallahu fikum. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bacalah Quran yang mudah bagi kalian. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Gitu ya. Misal ada seseorang sholat dalam keadaan ada sisa makanan di mulutnya, tertelan, apakah batal? Umumnya kecil, ya. Nah, mungkin satu suap, kan gitu ya, kecil. Ada bekas makanan, biasanya sudah memutih kan gitu ya. Karena mungkin sudah minum sebelumnya atau segala macamnya, ada sedikit, tahu-tahu keluar. Kalau memungkinkan diambil, tahu sakunya itu. Kalau tertelan, labas. Karena kondisinya nggak terelakkan. Tapi jangan sengaja dikumpulkan satu, dua, tiga, jadi 10. Ya, jangan. Itu sama dengan makan. Nggak boleh makan dalam sholat. Umumnya kecil. Makanya ketika sebelum sholat semua harus dibereskan ya. Jangan sampai ada sisa makan yang ada. Itu diantara maknanya kenapa dianjurkan untuk bersiwak sebelum berwudu dan bersiwak sebelum sholat. Ada beberapa pertanyaan lagi. Bagaimana dengan orang yang berada di tengah laut atau hutan dan ia tidak mengetahui arah kiblat sedangkan sudah masuk waktu sholat? Kalau demikian kondisinya, maka dia bersungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat semampu dia. Dan dia kerjakan menuju ke arah yang dia anggap itu kiblatnya. Tapi kalau zaman sekarang ini lebih mudah ya, Pak. Ya, dengan apa namanya teknologi, dengan perangkat-perangkat yang ada, memudahkan kita untuk mengetahui arah kiblat. Paling tidak nengok mataharinya kan gitu, ke arah mana? Kalau dia menuju ke arah barat, untuk Indonesia arah barat itu arah kiblat. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, dinasihatkan supaya jangan bermudah-mudah dalam perkara sholat, sengaja lambat datang. Seorang muslim yang baik, seorang sunni yang baik, seorang talibul ilmi yang manfaat ilmunya insyaAllah, itu berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang terdepan. Sehingga berlomba-lomba untuk berjamaah, bukan semata-mata berjamaah, mendapatkan shaf yang paling depan. Ya, kalau seandainya mereka tahu shaf yang terdepan, pahalanya, mereka akan mengundi. Ada kewajiban. Gitu ya. Kemudian, ya, dari itu jangan sampai ada fenomena semuanya masbuk. Ini keterlaluan ini. Tapi kalau satu, dua masbuk dikarenakan ada uzur, itu maafu. Tapi kalau sengaja telat untuk masbuk, ini ada sesuatu pada orang tersebut. Dahulu di zamannya Rasulullah SAW, para sahabat bisa mengetahui ini munafik atau bukan dari sholatnya. Dari sholatnya. Ketahuan. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai terjangkiti penyakit nifak. Dulu di zaman para sahabat, yang sakit, itu kepengen jamaah. Sampai dipapa dua orang. Dipapa, didudukkan di shaf. Sangat semangatnya. Maka tidak sepantasnya sebagai seorang muslim, apalagi seorang talibul ilmi, seorang sunni salafi, bermuda-muda dalam bab ini. Ya, bermasbuk-masbuk dalam berjamaah. Mayam bagi. Ingat, ilmu dikaji untuk diamalkan. Ciri-ciri ilmu yang manfaat itu diamalkan. Yang merubah akhlakmu, merubah akidahmu, merubah ibadah kamu, merubah perangai kamu. Barakallahu fikum. Amalkan ilmu kamu. Barakallahu fikum. Nah. Di zaman dahulu tidak ada speaker. Posisi jauh dari masjid. Bagaimana mereka mendengar azan? Itu kenapa Nabi kita Muhammad SAW memilih sahabat Bilal untuk sebagai muadzin. Alasannya adalah anda sautan, lebih lantang suaranya. Sekali lagi, azan itu yang dicari lantangnya suara. Pada kelas itu. Lantang. Dan dulu padang pasir, tidak ada suara macam-macam. Ketika ada suara teriak, Allahu Akbar. Jangkauannya lebih luas, dikarenakan tidak nabrak tembok-tembok tinggi itu. Tidak banyak suara-suara kendaraan. Ya, jadi lebih terdengar suara keras. Barakallahu fikum. Dan juga ada yang mengatakan ada menaranya. Ada tempat tinggi yang dipakai untuk mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Hadza au hadza. Yang mendengar itu sudah kewajibannya. Tidak tahu tadi itu. Ketika dia mengerti jamnya, waktu masuk sholat, berkewajiban untuk memenuhi jamaahnya. Jadi, imam dengan suara azan, atau dia mengetahui dengan cara yang lain, masuknya waktu sholat. Dulu gampang dengan matahari. Subuh dengan fajar shadiq, zuhur dengan tenggelamnya matahari, asar dengan bayang-bayang sama dengan orangnya, maghrib dengan hilangnya, tenggelam matahari di ufuk barat, isya dengan hilangnya, syafak kemerahan-merahan di ufuk. Mereka tahu. Sehingga dengan cara seperti itu mereka mengerjakan jamaah. Imam dengan azan atau dengan cara yang lain. Barakallahu fikum untuk mengetahui waktu sholat. Batas seseorang dikatakan musafir, khilaf panjang di kalangan para fuqaha. Dan insyaAllah yang dirujukkan para ulama sekarang adalah menggunakan urf, kebiasaan masyarakat setempat. Ketika safar ke sebuah tempat, urf mereka adalah safar, maka dikatakan safar. Dan urfnya bukan menggunakan kendaraan yang dengan teknologi sekarang ini, tapi dengan kendaraan yang di masa lalu. Paham ya? Kalau dengan kendaraan Surabaya Jakarta 1.5 jam nyampe pesawat nyampe. Tapi secara uruf orang Surabaya kalau ke Jakarta itu safar. Waduh pak, dosa 1.5 jam kok aso. Waduh pak, ya kalau antum temu dengan sepeda motor ya lumayan ya. Barakallahu fikum. Dengan uruf tempat. Barakallahu fikum. Terakhir. Kalau saya enggak bisa lama-lama talibnya. Jam 7 harus selesai. Karena itu punya cara sepatah bisa. Sebutkan contoh barter antara makil dengan makil. Dan contoh barter antara makil dengan mauzun. Masya Allah. Tahu makil? Makil, barang yang diperjualbelikan dengan cara ditakar. Sekresek, satu karung, satu gantang, atau apa lagi? Satu, apa namanya ini? Keranjang. Pak, kalau bahasa-bahasa namanya apa? Basket. Basket, apa basket? Iya. Nama dia basket. Ini satu keranjang itu. Gede. Itu memang ditakar. Mauzun ditimbang, itu dengan timbangan. Sekilo, dua kilo, tiga kilo, lima kilo, sepuluh kilo, 20 kilo. Satu kintal, satu ton. Itu mauzun. Dipahami ya? Ini meliputi semua barang. Kaidah riba. Ketika anda barter mauzun. Dibayar mauzun. Dan sejenis. Sejenis barangnya. Beras dengan beras. Kopi dengan kopi. Gula dengan gula. Sama-sama dijual belikan dengan cara timbangan. Dua syarat. Harus tamasul. Sama timbangannya. Yang kedua harus takabut, serah timur tempat. Selisih timbangan, riba fadl. Ada tempo atau hutang, riba nasiah. Ada dua-duanya, kena dua riba sekaligus. Tadi kan saya contohkan beras kan. Beras merek Rojolele, 5 kilo. Yes. Mau dibarter dengan beras juga cap tawon, 6 kilo. Hukumnya apa ini? riba. Kenapa kok riba? Selisih timbangan. Ini 5, ini 6. Sama-sama mauzun dan jenisnya sama. Ada selisih? Riba fadl. Di barter, tempo. Tempo. Riba nasi'ah. Sini, saya ambil berasmu rojolele 5 kilo. Nanti tak bayar pakai cap tawon 6 kilo. Nanti saya kasihkan pekan depan. Riba nasi'ah. Harus sama dan harus kontan. Begitu juga makil bimakil min jinsih. Makil barang yang ditakar, dibarter dengan barang yang juga ditakar, juga sejenis. Gula misalkan. Menggunakan sistem karung, bukan kiluan. Gula sekarung. Gula apa lagi? Ya gula. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya agak sedikit. Coklat kan gitu ya, sama-sama pasir. Gula putihnya satu karung. Satu karung ini kalau ditimbang, lumayan. Enggak banyak. Di barter dengan gula pasir juga, yang agak kecoklatan warnanya itu, dua karung. Hukumnya apa? Riba, fadl. Jika yang sejenis, dan sama-sama makil. Dan dia selisih jenisnya, selisih timbangannya. Riba, fadl. Harus sama, dan harus kontan. Ada mauzun dengan mauzun min ghairi jinsih. Barang yang ditimbang, dibarter dengan yang timbang juga, tapi lain jenis. Gula pasir 10 kilo. Dibarter dengan, barakallahu fikum, beras 5 kilo. Sama-sama mauzun, ditimbang 10-5. Tapi beda jenis. Yang ini gula, yang ini beras. Satu syarat, harus takabut. Serah jemaah tempat. Boleh selisih. Ketika ada utang atau tempo riba nasi'ah. Juga makil bimakil min ghairi jinsih. Barang yang ditakar, dibarter dengan yang ditakar juga lain jenis. Sama aja. Beras satu karung. Dibarter dengan gula dua karung. Dengan model karungan. Sama-sama makil. Tapi beda jenis. Satu syarat. Tak kabut. Harus kontan tunai. Setelah tempat-tempat. Ada tempo riba nasi'ah. Dan boleh selisih timbangan. Yes. Sehingga yang terakhir. Mauzun bimakil au aksuh. Barter. Barang yang ditimbang. Dibayar dengan barang yang ditakar. Atau sebaliknya. Ini tidak ada hukum riba padanya. Paham? Mauzun dengan makil. Entah sejenis atau kalahin jenis. Beras 5 kilo. Pakai kiloan nih. 5 kilo. Dibarter dengan beras 1 timba. Ini namanya ini makil takaran. Apakah terkena riba? Tidak ada. Hadza mauzun, hadza makil. Sudah beda grupnya. Maka tidak ada riba di situ. Itu di antara solusinya. Sejenis, supaya tidak kena riba, ini dibikin mauzun timbangan, ini dibikin takaran. Zain. Dipahami ya? Pasti. Paham tidak ini? Beras 5 kilo. Dibarter dengan gula 1 gantang. Tidak ada masalah. Dikarenakan hadza mauzun, hadza makil. Tidak ada hukum riba padanya. Yes. Solusi yang lain adalah pakai fulus. Jual belinya pakai uang. Ini enggak ada riba sama sekali. Dikarenakan beras, gula, bukan termasuk simun ribawi. Barakallahu'alaikum. Kalau boleh dikatakan simun ribawi, ini bagian makanan, ini bagian alat bayar. Ini enggak ada hukum riba padanya. Barakallahu'alaikum. Ijam rah? Kok diem? Paham rah? Rah? Ini rah ini bahasa sendiri. Bahasa sendiri. Ya lah. Pekalongan ya, Pak. Kayak pekalonganan gitu. Ya lah. Ya insyaallah. Difahami insyaallah ya. Hadza mafhum. Nakfi lahu na subhanaka wa bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.